ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kami menasihatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya kita di dunia ini dengan perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan menjadikan kita sedih dengan kesedihan yang panjang pada yaumul kiamah. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari seseorang melihat apa yang telah dia perbuat dan orang-orang kafir mengatakan, "Duhai, seandainya aku dahulu adalah tanah." Betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang itu akan mengakibatkan kesedihan yang panjang pada yaumul qiyamah. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair muhdhara wa ma 'amilat min su'in. Pada hari masing-masing jiwa mendapati amal yang telah dia perbuat, kebaikan-kebaikan didatangkan, dihadirkan oleh Allah, dan apa yang dia perbuat dari kejelekan-kejelekan dihadirkan. Semua apa yang kita perbuat semuanya akan hadir di hadapan kita, yang kecil maupun yang besar, dan kita akan melihat semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Betapa kita sangat menuruti hawa nafsu. Bagaimana nanti kalau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat dan Allah tunjukkan, Allah hadirkan, sehingga kita menjadi makanannya neraka, menjadi bahan bakar neraka. Bagaimana nanti kalau kita dikejutkan dengan suatu perkara yang tidak kita duga, kejadian yang tidak disangka, al-maut. Oleh karena itu waspada, wahai kaum muslimin, waspadalah, hati-hatilah dari amal-amal kejelekan Waspadalah, jangan bersenang-senang dalam perbuatan dosa. Kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sebentar, akan tetapi berakibat kesedihan yang panjang. Yauma tajru kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' wa tawaddu anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida. Pada hari itu jiwa masing-masing orang mendapati kebaikan yang telah diamalkan dihadirkan, kejelekan juga dihadirkan, dan dia berharap, berangan-angan, seandainya antara dirinya dengan perbuatan jelek dosa itu jarak yang sangat jauh antara timur dan barat. Menyesal, bersedih, menyesal dengan penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Menyesal. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri, dia berkata, seandainya aku tidak diberi kitab ini, seandainya aku tidak menerima kitab ini, seandainya aku tidak melihat hisabku, ya laitaha kanatil qadhiyah. Menyesal. Duhai, seandainya kematian, al-maut, itu adalah terakhir, tidak ada kehidupan setelahnya, seandainya kematian itu adalah akhir dari hidupku, kematian pertama dan yang terakhir, sehingga tidak ada kebangkitan, sehingga aku tidak dihisab, sehingga aku tidak melihat catatanku, supaya aku tidak menghadiri yaumul hisab. Menyesal, sedih dengan kesedihan yang panjang. Begitu banyak mereka-mereka yang hidup bergelimang dalam dosa dan maksiat, tidak peduli dengan syariat. Dan betapa seringnya kita lalai, kita melanggar. Betapa masjid-masjid banyak dibangun, akan tapi masjid-masjid mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala sepi pada saat waktu-waktu sholat. Sedikit mereka-mereka yang ibadah kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu sholat. Kemaksiatan meningkat. Dan para malaikat disibukkan untuk mencatat amal-amal dosa kemaksiatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaumul qiyamah, kesedihan itu, kesedihan pada yaumul qiyamah adalah kesedihan yang panjang. Penyesalan pada yaumul qiyamah adalah penyesalan yang panjang. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li walakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham wa astaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, mengajak bicara dengan umatnya. Lau ta'lamuna ma a'lam. Seandainya kalian siapa? Seluruh umat sampai yaumul kiamah. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian sedikit tertawanya, sedikit tersenyumnya, dan akan banyak menangisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat an-nar. Tapi kita tidak melihatnya. Seandainya kita melihat apa yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menangis dengan tangisan yang banyak dan sedikit tertawa. Maka sebelum menangis dengan tangisan yang panjang, yang lama, sedih yang panjang, penyesalan pada yaumul qiyamah, maka banyaklah menangis sekarang dan sedikitlah tertawa. Karena perkaranya itu berat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ma lam tarau wa sami'tu ma la tasma'un. Aku ini sudah melihat apa-apa yang belum kalian lihat. Aku sudah mendengar apa-apa yang belum kalian dengar. At-tatis sama. Langit bergemuruh. Wa huqqa lahu laha anta'id. Dan pantas layak baginya untuk gemuruh. Ma min maudhi'i arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajidun lillah. Tidak ada satu tempat di langit itu empat jari kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Lau ta'lamuna wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Seandainya kalian tahu apa yang telah aku tahu, kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Wa ma taladzabtum bin nisa'i 'alal furush. Dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang, walaupun halal dengan istrinya sendiri. Karena gak kepingin dengan kenikmatan dunia. Inginnya adalah selamat dari azab Allah. Karena melihat sebagaimana yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat, tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah, kita enggak mau bersenang-senang banyak menikmati kelezatan dunia. Itu semuanya terlupakan dengan tadarru', dengan tunduk meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan suka untuk bersenang-senang di dunia. Wala kharajtum, dan benar-benar kalian nanti akan keluar fi su'udat, di jalan-jalan, dan kalian akan berharap kepada Allah. Kalian akan keluar di jalan-jalan, semuanya akan keluar di jalan-jalan, kemudian meminta kepada Allah supaya diselamatkan berharap kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam jannahnya, selamatkan dari an-nar, akan benar-benar tunduk patuh dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mengetahui, melihat apa yang telah diketahui dan apa yang telah dilihat oleh Rasulullah. Tapi kita tidak melihat, kita tidak mengetahui. Akan tetapi bukan maknanya kalau kita tidak melihat, tidak mengetahui berarti tidak ada. Ada. Rasulullah telah melihat al-jannah. Rasulullah telah melihat an-nar. Kalau seandainya kita melihatnya, misalnya kita tidak senang untuk bersenang-senang di dunia ini, lupa dengan ibadah. Misalnya kita akan keluar bersama-sama, semuanya akan keluar berkumpul meminta, bersama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari an-nar. Al-ma'asi, kemaksiatan wahai kaum muslimin, itu adalah kesedihan yang panjang. Kemaksiatannya cuma sebentar. Kemaksiatannya adalah kesenangan yang itu cuma sebentar dan terbatas. Kalau sudah mati, sudah. Kenikmatan yang hanya beberapa detik, beberapa jam, beberapa waktu. Akan tapi maksiat ini adalah kesedihan yang panjang pada yaumul qiyamah. Untuk itu, hendaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita senang, bahagia, gembira di alam barzakh, gembira di akhirat, kekal dengan kegembiraan. Dan kita hendaknya mewaspadai dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang menjadikan kita sedih nanti di alam barzakh, dan terlebih lagi lebih panjang lagi nanti di akhirat yang kekal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mentaatinya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taala husnul khatimah. Waffaqallahu al-jami' lima hibbu wa ardha, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.